ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، sidang majlis salat zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul kembali untuk memahami yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang kita bahas, yakni syarah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini merupakan ilmu yang wajib kita pelajari, di mana kita dihadapkan oleh sekian banyak orang yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal batin. Semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara bagaimana sikap kita melihat masyarakat yang menganggap diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, kita harus belajar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga enggak mungkin kita tertipu dengan fenomena di masyarakat yang ada ini. Subhanallah. Subhanallah. Kita sudah masuk kepada pembahasan yang ke-10. Pembahasan yang ke-10 yakni mengambil lahiriah Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan prinsip dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di bab yang ke-10 ini memiliki ciri khas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mengambil hukum dari Quran dan Sunnah itu secara lahiriah tidak berani merubah-rubah. Apa yang ada di Quran diterjemahkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Contoh, dikatakan bahwa ayat surat Al-Ahzab ayat 36 mungkin yang sering kita mendengar, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ayakuna lakumul khiyaratu min amrihim. Yakni tidaklah patut bagi laki-laki beriman maupun perempuan yang beriman idza qala Allah wa rasuluhu amran ayakuna lakumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah dan Rasulnya telah tetapkan satu ketetapan untuk pemilih ketetapan yang lain tidak. Dia melihat hukum dalam Quran dalam Sunnah, tetapi bukan berarti melakukan hukum dalam Al-Quran letterlak begitu saja. Ya, seperti apa, ada ayat-ayat tentang masalah rajam, tentang masalah hudud, ya, potong tangan, kemudian tentang masalah apa al-qatlu bil qatli, bunuh balas bunuh. Nah, ini diat ini di Quran tertulis, namun pelaksanaannya harus dibawa ke pemimpinan seorang pemimpin. Baik dia Rasul, dia Khalifah, atau dia Ra'isul Jumhuriyah Presiden, atau dia Al-Malik Raja, atau Ra'isul Kaum. Penerapan hukum seperti itu. Jadi enggak semerta-merta orang bisa menerapkan hukum begitu saja. Ya, enggak bisa. Nah, ini bukan berarti lantas kita enggak taat. Kok kita enggak taat? Ustaz, di Quran kan ada. Contoh, ya, Anda sudah sampaikan di beberapa tempat ini, bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 92, adanya perintah untuk membunuh orang yang dikatakan bahwa dalam An-Nisa 92 itu dikatakan bahwa orang beriman yang membunuh orang beriman tidak sengaja, kafaratnya ini adalah membebaskan budak. Kalaupun tidak ada budak, maka dia harus membayar kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana Ustaz kalau saya pakai motor saya nabrak orang beriman? Apa diat saya, gitu kan? Kalau ini negeri Islam, nanti akan diikrarkan oleh pemimpin Ra'isul Jumhuriyah, diperintahkan kepada qadhi, seorang hakim, untuk menetapkan hukum Quran buat orang yang orang Islam nabrak orang Islam adalah membebaskan budak. Kalaupun tidak ada budak, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi keputusan presiden, bukan kita lantas menghukum diri kita seperti itu, tidak. Atau ibu melihat anak berzina dicambuk 100 kali, oh tidak. Atau anak yang sudah menikah selingkuh berzina ini harus dirajam, dipendam ibu bapaknya dilimpukin sampai mati, oh tidak. Terus bagaimana Ustaz kalau gak diterapkan hukum di negeri kita seperti ini? Tentu kemaksiatan merajalela. Siapa yang mau menanggung dosa? Ya pemimpin. Pemimpin yang menanggung dosa karena enggak menerapkan hukum hukum Islam ya. Tugas kita hanya mentaati. Bagaimana sikap kita istighfar, salat taubat dan minta ampun kepada Allah. Jadi mutlaklah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar pertama bagi mereka. Buat mereka Ahlussunnah wal Jamaah ini Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah satu-satunya sumber untuk mengambil atau mempelajari akidah Islam. Seorang muslim tidak boleh mengganti keduanya dengan yang lain. Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah wajib diterima. Dan ditetapkan oleh seorang muslim dan apa yang dinafikan ditolak keduanya, maka kita pun harus menolaknya. Tidak bolehnya kita mengangkat pemimpin orang musyrik, ya, mengangkat pemimpin orang kafir. Maka kita tidak diperbolehkan, sudah hukum mutlak. Jadi, kalau kita menemukan hukum dalam Quran dan Sunnah, itu bukan punya orang Arab. Tapi rahmatan lil. Ya, kadang-kadang kita melihat hukum di Quran, di Sunnah, gitu. Wah, ini mah buat orang Arab, masalah jilbab orang Arab, masalah jenggot orang Arab. Masalah. Nabinya kan rahmatan lil alamin. Jangan pernah kita kup agama hanya untuk orang Timur Tengah. Ya. Dan jangan pernah kita melihat agama dari orang Timur Tengahnya. Dari orang manapun kita lihat agama, selama agama itu bersandar pada Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kita belajar sama siapa aja silakan, sama siapa aja boleh, selama yang dipelajari adalah Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Itu ilmu namanya. Ya, jadi jangan pernah mengekup akses sehingga akses gini aja, akses sama dia aja lah. Nanti timbulnya firqah, tafarruq, itu paling nggak diperbolehkan dalam Islam ya. Insyaallah. Tip. Kemudian ayat lain surat An-Nisa ayat 65 menjadi hujah atau dalil bahwa ahlu sunnah ini benar-benar mengambil lahiriah Al-Qur'an dan Sunnah. Apa dikatakan An-Nisa ayat 65 ini? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi bersumpah Allah, fala wa rabbika, demi Tuhanmu ya Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Ini umatmu ini semua tidak dikatakan sempurna imannya. Hatta dia sudah beriman, hati beriman di sini, dia sholat, zakat, puasa, haji karena bentuk iman, keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Sholat iman kita. Ya, puasa kadang-kadang ini iman kita. Zakat yang bakal kita keluarkan iman kita, haji iman kita. Dan dikatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Demi Tuhanmu ya Muhammad, iman yang mereka lakukan tidak akan pernah sempurna. Sampai kapan? Yakni hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Sampai mereka yang mengaku beriman menjadikan engkau Muhammad hukum. Artinya apa? Berhukum dengan hukum Muhammad. Apa yang Muhammad sampaikan tentang hukum, kita berhukum dengan hukum beliau. Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Sampai mereka mau taat dengan hukummu ya Muhammad. Kenapa? Nabi perintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini wajib, wajib mencontoh salat Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang Islam salatnya gaya salat Nabi Musa atau Nabi Isa, itu sudah salah, ngaco. Nabi siapa? Muhammad, salat Muhammad. Maka kalau ada orang Islam betapa mau pakai gaya Buddha, ya sudah salah. Atau menyerupainya seperti apa olahraga sekarang tuh macam apa seperti apa pernapasan apa itu tasyabbuh bil musyrik, menyerupai orang-orang musyrik haram hukumnya, itu enggak diperbolehkan sama sekali. Kebiasaan orang musyrik suka menggantungkan sesuatu ya yang terbuat dari tali busur atau tali busur kulit atau urat binatang, itu biasanya buat penolak bala. Ini, nah, kita pun senang meletakkan yang sifatnya menggantung dari kulit atau jimat lain sebagainya. Lah haram kalau menyerupai orang muslim atau melakukan amalia orang muslim, haram dalam Islam. Ya. Maka dikatakan tidak sempurna iman seseorang yang Muhammad hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hukum ya Muhammad Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ditemukan di dalam keimanan mereka haraj, rasa ragu, rasa sungkan, tidak. Mereka mantep kalau udah sholat, sholatnya mantep. Mereka kalau udah berbuat baik, berbuat baiknya mantep. Enggak ada kata menyesal dalam perbuatan baik. Kalaupun mereka beristighfar dengan istighfar yang benar. Istighfar itu tiga. Yang pertama, istighfarnya orang biasa, kata Imam Nawawi. Istighfar orang biasa, kalau bikin dosa, istighfar. Astagfirullah. Itu orang biasa, standar. Ya. Yang kedua, istighfarnya para wali. Kirinya apa? Kalau dia berencana berbuat baik, kemudian lupa berbuat baik, dia beristighfar. Itu istighfarnya para wali. Ya, saya pengen sedekah nanti siang. Ternyata sore baru ingat, astagfirullah. Tadi saya pengen sedekah, kok saya lupa. Kan? Itu para wali. Ya, kalau orang-orang yang enggak levelan wali akan mengatakan, wah, untung lupa, kalau enggak tekor gitu. Oh, jangan. Nah, kemudian istighfar yang paling sempurna, yakni istighfarnya para nabi dan rasul. Apa cirinya? Setiap diberikan nikmat oleh Allah, mereka beristighfar. Karena tidak mungkin sukses satu amal tanpa dikedepankan istighfar. Solusi yang Allah ajarkan kepada para nabi. Contoh, Allah berikan nikmat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Diberikan nama-nama yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Berbuat dosa kemudian diampunkan dosanya. Tetap mengatakan, Rabbana zolamna anfusana. Wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, banyak contohnya, banyak. Nabi Muhammad beristighfar minimal 100 kali. Padahal nikmat apa yang kurang untuk beliau? Sudah maksum, ya. Kemudian beliau pun apapun yang diminta oleh beliau mustajab, mustajab lisan, mustajab doa. Beliau shodiqul masduq, orang yang jujur, orang yang terpercaya, Allah benarkan beliau. Subhanallah. Jadi panutan, beliau tidak abtar, tidak terputus, walaupun tidak punya anak laki yang hidup, tetap beliau dikenang selama dunia ini masih ada. Ini kemuliaan. Tetap saja beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk selalu bisa berbuat baik kepada-Mu. Ini kemuliaan para nabi dan rasul. Nah, kita diperintahkan untuk taat kepada mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kalau dia sudah mantap nyontoh nabinya, tidak ditemukan sedikit pun juga keraguan. Kenapa kok tidak ragu? Karena kenal nabi. Dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bagaimana cara beribadah beliau. Dia mengerti sirah beliau. Tahu al-anbiya dinuhum wahid wa ummuhum satta. Para nabi ini agamanya satu, ya. Orang tuanya, ibunya, ya ini apa yang berbeda orang tuanya, berbeda ayahnya. Ya, jadi cuma perbedaan ini perbedaan ke atasnya, tapi tetap silsilahnya satu. Agamanya satu adalah Islam. Tapi walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Pada setiap nabi dan rasul Allah berikan minhaj, cara beragama. Sehingga enggak sembarangan orang bisa beragama kecuali mutlak ittiba' ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mimma qadaita yusallimu taslima, dan mereka ridha terhadap apa yang telah diputuskan oleh engkau ya Muhammad, ya. Kemudian dalil yang ketiga, surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini ayat pun menjelaskan bahwa fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Seandainya kalian bersilap pendapat, ya, berbeda pendapat, jangan ribut, farudduhu ila Allah wa rasulih. Apa masalahnya? Kembalikan ke Allah coba. Ada gak perintahnya? Ada gak contohnya dari Rasul? Kalau gak ada ya sudah. Jadi bukan menurut saya siapa ente, tapi pendapat saya siapa kamu? Kita kalau ngomong agama jangan menurut saya. Di Quran ada tidak gitu loh. Di hadis ada tidak. Kalau gak ada ya sudah, jangan dibela. Kecuali kita ngomong di luar agama. Menurut saya itu sih masing-masing bidangnya, silakan saja. Tapi kalau ngomong agama, agama dikembalikan kepada pemiliknya, Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Seandainya kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka demi Allah, kembalikan semua permasalahan kepada Allah dan Rasulnya. Tadi Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakun lahum al-khiyaratu min amri. Tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan samina. Oh, mulia sekali insyaallah, ya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Iya. Perbedaan, permasalahan, seandainya dirujukkan ke Allah dan Rasul itu mutlaklah mulia. Maka wajar kalau seandainya dalam bab ke-10 ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan hukum dalam Quran dan Sunnah secara lahiriah, letterlah, enggak dikira-kira, enggak dibayang-bayangi, tidak. Sesuai dengan makna Quran tersebut dikembalikan kepada lisanul Arab. Karena Quran ini bahasanya bahasa Arab, dikembalikan kepada lisanul Arab. Enggak dikira-kira. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya sudah tangan. Enggak diterjemahkan kekuasaan, tidak. Allazi khalaqtu biyadaya, yang aku menciptakannya dengan kedua tanganku. Ya sudah, tangan Allah mutlak. Jangan diterjemahkan kekuasaan Allah, enggak, tangan, cuma memang kita enggak boleh menghayalkan bentuk tangannya Allah. Karena enggak ada yang tahu bentuk tangannya Allah. Liqa wajhi rabbil a'la. Mau berjumpa dengan rupanya Allah nanti. Iya, muka wajah. Tapi enggak bisa kita prediksikan muka Allah seperti muka manusia. Itu enggak diperbolehkan. Jadi letter luck maknanya, ya. Masyaallah. Baik, kemudian di yang ke-11. Pada bab yang ke-11 ini dituliskan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Quran dan menguraikan, menerangkan, dan menjelaskan nama dan sifat Allah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa di bab yang ke-11 ini sunnah Nabi Muhammad, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki fungsi. Fungsi yang pertama, hadis menafsirkan Al-Quranul Karim. Gak bisa kita memahami Quran tanpa hadis, gak bisa. Harus dengan hadis. Nah, contoh yang paling gampang, Quran mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Sholat kewajiban buat orang yang beriman, terikat dengan waktunya. Nah, caranya Quran tidak jelaskan, kan? Ada di mana? Sunnah. Makanya kalau sampai ada orang hidup anti sunnah, ya udah pasti kebablasan. Nah, itu faedah sunnah yang pertama. Faedah sunnah yang kedua, menguraikannya, mendetailkannya. Mendetailkannya dituliskan bahwa di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dikatakan bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat sedekah. Ini mas sedekah tulen fuqara wal masakin dan terusnya, gitu ya. Itu ada 8 golongan. Tetapi teknik pemberiannya kan Rasul yang ajarkan. Ya, imam mutlak melalui baitul mal atau orang per orang sahabat melakukan, itu diuraikan. Cara memberikannya yakni 2,5 liter kah zakat fitrahnya, atau nanti 10% pertanian yang mengandalkan air hujan, 5% yang mengandalkan mesin, kambing 41 zakatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu detail diuraikan melalui hadis. Kita enggak bisa mengira-ngira sih, ya bisa. Ya. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jangan diterjemahkan salat pada waktunya zuhur sampai asar, gitulah. Iya, itu waktunya secara global. Tapi kan Nabi contohkan yang namanya sholat pada waktunya azan, qomat, sholat. Itu ala waktunya. Sementara orang yang gak mampu hadir ketika azan, qomat, sholat, hatu burhanakum, berikan uzurnya. Dalilnya apa? Saya terlambat, saya kena macet, saya begini, olah bahasa. Ayo, sholatlah selama masih ada waktunya. Boleh. Tapi tidak diterjemahkan bahwa yang namanya sholat pada waktunya itu adalah yakni sholat secara menyeluruh waktunya. Tidak. Yakni yang namanya sholat muqayyad bil waqt wal makan. Yang namanya sholat terikat dengan waktu dan tempat. Waktunya di mana? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Kalau tempatnya ada barang yang haram, ya enggak diperbolehkan kita sholat di sana. Ju'ilal ardu li ummati masjidan, kata Nabi. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Sudah, pokoknya ini mah masjid. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini umat masjid kecuali tiga tempat, ya kan? Tempat yang pertama tidak boleh kita sholat tempat yang ada kuburan, enggak boleh. Tempat buang hajat enggak boleh. Kandang keledai atau kandang unta itu enggak diperbolehkan najisnya berlebihan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Insyaallah. Baik. Kemudian menjelaskan nama dan sifat Allah. Iya. Sunnahlah yang mendetailkan tentang nama-nama Allah, ya, tentang sifat-sifat Allah. Sunnah yang menjelaskan, Nabi yang menjelaskan. Manusia enggak bisa mengira-ngira, ya. Subhanallah. Dalil yang pertama yakni menjelaskan pada bab ke-11 ini dikatakan bahwa pada surat An-Nisa ayat 113 Allah berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah telah menurunkan Al-Qur'an, Al-Kitab dan hikmah sunnah kepadamu. Jadi dalilnya wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Ini mutlak dalil yang menjelaskan bahwa Allah turunkan dua wahyu, Al-Kitab wal Hikmah, yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan ini bahwa hadis Nabi itu wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Maka kalau kita mendengar perintah wajib dalam hadis, maka wajib hukumnya. Sering saya sampaikan kok di beberapa di tempatnya, sering saya sampaikan kalau ada hadis yang sifatnya larangan sudah jauhkan. Jangan minum sambil berdiri, minum sambil diri enggak boleh, apalagi makan sambil diri, haram hukumnya. Diundang standing party jangan datang kalau makan bakal diri, enggak ada faedahnya sama sekali. Kalau makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, sudah ada pelajarannya. Ini jangan diremehkan. Kenapa? Karena resikonya kalau kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan nuwallihi ma tawalla. Allah palingkan dia sejauh mungkin. Mudah kok. Ada sunnah, lakukan sudah kalau sahih. Kalau belum mampu istighfar, bukan menentang. Karena orang yang menentang sunnah, nuwallihi ma tawalla kata Allah. Allah akan palingkan dia sejauh mungkin. Wayadubillah wa na'uzubillah. Kemudian yang kedua, yakni surat Al-Baqarah ayat 129 di mana Allah berfirman, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Lagi-lagi dijelaskan bahwa Allah telah mengajarkan kepada kamu ya Muhammad dua hal, Al-Qur'an dan sunnah. Al-Kitab dan Al-Hikmah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga surat An-Nahl ayat 100 ayat 44 dikatakan bahwa wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa artinya wa anzalna ilayka dzikra, yakni dan kami telah turunkan az-zikr Al-Qur'anul Karim litubayyana linnas, untuk menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa-apa yang pernah diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka mau berpikir. Jadi Allah turunkan Quran itu menjelaskan yang pernah diturunkan kepada mereka. Injil, Taurat, Zabur gitu loh, Quran tuh. Allah yang mengatakan litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Turunnya Quran untuk menjelaskan yang ada pada mereka. Tapi sekarang dibalik ya. Kita pengen pelajarin tuh Taurat, Injil untuk memahami Quran kan jahil. Allah jahil. Allah yang bilang, cukup Quran sudah. Enggak perlu pelajari kitab suci orang lain, apa faedahnya? Saya lagi pelajari perjanjian lama, perjanjian baru. Apa faedahnya, akhi? Ahsan belajar tajwid. Ahsan pahamin itu, apa? Tafsir Al-Qur'an pelajari. Karena semua telah dirangkum dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita malah Qur'an belum paham, malah menghafal atau memahami kitab suci orang lain, ada mutarrif nanti kita yang goncang. Enggak ada faedah sama sekali. Tapi dengan mempelajarinya kita bisa meredam, tidak perlu cukup Quran. Quran ditubayyana linnas. Kita mau percaya sama omongan Allah apa enggak? Allah yang mengatakan cukup Quran, Quran yang menjelaskan kepada manusia tentang semua yang pernah diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Dengan Quran orang bisa berpikir, tanpa Quran tidak mungkin bisa berpikir. Wa la'allahum yatafakkarun, semoga mereka dengan Quran mau berpikir. Berarti menandakan tanpa Quran tidak ada pemikiran. Maka kalau bahasa kata berarti orang yang tidak pernah baca Quran dan tidak pernah paham Quran tidak punya pikiran. Wayadubillah wa na'udzubillah, subhanallah. Kemudian surat An-Nahl ayat 64 Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun." Wa ma anzalna 'alaikal kitab, dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab Al-Qur'anul Karim illa litubayyana lahum, kecuali untuk menjelaskan kepada mereka alladzi ikhtalafu fihi, yakni yang terjadi perselisihan di antara mereka, wahudan dan merupakan petunjuk, warahmatan liqaumi yu'minun dan rahmat untuk orang beriman. Quran bisa menjadi rahmat untuk orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mungkin dapat rahmat Al-Quran. Siapa orang beriman? Salat, zakat, puasa, haji. Orang yang mau mengamalkan semua perintah Allah. Wa aslimu lahu, yakni wa anibu ila rabbikum aslim. Kembalilah kepada Tuhan kalian, aslim, tunduk patuh. Salat kau patuh, zakat kau patuh, saum kau patuh, haji kau patuh, berbuat baik kau patuh. Kepatuhan inilah yang akan membuat manusia dikatakan beriman. Kalau dia sudah beriman, Allah yang menjanjikan warahmatan liqaumi yu'minun. Di mana Quran merupakan rahmat buat orang yang beriman, ya. Insyaallah. Baik, kemudian surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Nabi Muhammad, dari nabiku, ambil. Apapun yang dilarang sudah jauhkan. Ini mutlak menandakan bahwa ternyata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menafsirkan Al-Qur'an dalam menguraikan, menerangkan dan menjelaskan nama-nama sifat tersebut. Jadi Allah katakan, "Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Pokoknya apapun yang datang dari Nabi, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan. Beliau mengatakan bahwa kullu ma fil bahri halal. Semua yang di laut itu halal. Sudah, jangan pakai tawar menawar, jangan ada perdebatan. Kalau kepiting, kalau ini, semua yang di laut halal, halal. Jangan dipersulit, sudah. Selama memang manusia layak memakannya, makan. Kullu ma fil bahri halal. Semua yang di laut halal, sudah. Enggak usah pakai dipertanyakan, kecuali yang tidak layak dimakan. Batu karang, apa selem, jangan. Tapi selain itu sudah, set kalau anjing laut, set kalau ikan hiu, halas kudu mafil lah. Orang bersilap pendapat bahwa jin itu kan makanannya kotoran binatang dan tulang binatang, kan? Nah, ya. Bagaimana set kalau kita makan ikan presto tulangnya gitu loh. Jangan-jangan jin juga kesel sama kita, jatah dia dimakan juga lah. Kalau udah kita ngomong laut, semuanya halal. Mau tulangnya, mau kepalanya halal sudah. Nah di luar laut ada hak jin, gitu nanti. Di mana mereka makan tulang, makan kotoran, gitu loh. Nah itu kita jangan, ya, jangan, itu hak jin sudah, ya. Subhanallah. Jadi ada aturan main. Walhasil, wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Nabi Muhammad udah ambil, jangan pakai pikir-pikir. Kalau hadisnya sahih, katakan sami'na wa atho'na, jangan pakai tapi kan, gitu loh. Kalau udah pakai tapi kan berat. Sudah ada dalilnya, karena kita belum mampu istighfar. Astagfirullah ya Allah, hamba belum mampu ya Allah. Jangan pernah menentang hadis. Ya, kalau orang menentang hadis resiko dari nuwalihi matawala. Allah akan palingkan dia sejauh mungkin. Kelihatan Islam padahal amaliannya batil. Mereka kelihatan Islam tapi ma'isatun sama ma'isatin fil jawi. Persis kayak orang hidup di atas udara ngambang. Islamnya ngambang. Ya, seperti ghusa, kagusa isin. Mereka seperti buih di lautan, terombang-ambing. Ngaku Islam tapi bingung sendiri. Mau ngerjain ini, ditanya, kamu sudah sholat? Sudah. Sholat apa? Ya sholat qobliyah maghrib. Emang ada dalilnya qobliyah maghrib? Tahu, cuma ikut-ikutan aja. Ngambang. Kamu kenapa sholat berjamaah di masjid? Ya gimana kan berjamaah? Ya gak enak aja, mertua imam. Bukan dalil. Kenapa kau sholat berjamaah? Nabi perintahkan afdal sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang di rumahnya, kecuali yang wajib di masjid. La sholata illa bil jamaah. Tidak ada sholat kecuali dalam berjamaah. Ini dalil. Dalil mutlak gitu loh. Jadi bukan taklidil amal, bukan ikut-ikutan. Bahaya kalau orang beragama ikut-ikutan. Sementara dia hidup untuk agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya masyaallah. Baik, kemudian di sini diletakkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Imam Ahmad dan Al-Azuri dalam kitab Asy-Syar'iyah, yakni ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu, bahwa sesungguhnya aku diberikan oleh Allah ini Alkitab, Al-Quran dan yang sepertinya, wa mislahu ma'ahu, artinya sunnah. Berarti Islam memahami adanya dua wahyu, Quran dan sunnah, ya, wahyu itu dua, Quran dan sunnah. Kalau Quran dalam bentuk kalamullah yang disampaikan langsung melalui Jibril, kalau sunnah ini ya ini amalia keputusan Rasulullah dan takdir beliau. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik. Kemudian dijelaskan pula dalam surat An-Nazm ayat 3 hingga 4 kenapa dikatakan bahwa hadis Nabi itu wahyu. Nah, ini dalilnya surat An-Nazm ayat 3 sampai 4 yang mengatakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu, sehingga apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Maka belajarlah kita untuk memahami kalau ada hadis yang sifatnya perintah sudah taat, samina wa atha'na, tanpa mempertanyakan kaifiatnya. Masalah kita belum mampu, beristighfarlah, ya, insyaallah. Baik, kemudian yang terakhir yakni hadis Imam Ahmad berkata tentang hadis yang mengenai sifat Allah, yu'minu biha wa nusaddiqu biha wa la naruddu syai'an minha idza kanat asanidu sihahun. Kita mengimani dan meyakininya dengan tidak menolak sedikit pun daripadanya jika isnadnya sahih. Ya, kalau kita menemukan tentang Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isnadnya sahih, sudah tugas kita untuk mengimaninya, meyakininya dan tidak menolak sedikit pun juga. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah faedah buat anak pribadi, buat antum antuna sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang punya aktivitas lain, silakan. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu ada bagian makan yang itu disebutkan kalau melangkung bagian itu. Iya. Yang konjual-jual ayam tulang anak itu. Ah, jadi makanya muskilah. Banyak orang kesurupan jadi senang jatuh jin dimakan. Begini akhirillah, ya. Itu hanya dijelaskan saja bahwa yang namanya jin makanannya adalah ketika bertanya seorang sahabat apa makanan jinnya Rasulullah, dia memakan kotoran dan dia memakan tulang, gitulah. Ya, sehingga kita tahu bahwa manusia makanannya bukan itu. Manusia uhillal lakumut thayyibat. Manusia ini dihalalkan semuanya, paling banyak yang halal buat manusia. Apa yang manusia nggak makannya? Dari mulai lalap, dari mulai daging khas, jeroan, kikil, sum-sum sampai ketok, semua dimakan manusia, ya, masya Allah. Jadi, tetapi ini merupakan himbauan tanpa penekanan secara jelas, karena kalau dalam bab fikih, kalau binatang yang halal, tulangnya pun halal, kotorannya pun tidak najis, tapi tidak layak dimakan, gitu loh. Nah, kita tahu kambing halal gak kambing? Halal, ya. Maka kalau kita ngangon kambing kena air kencing kambing itu tidak najis. Ya. Unta dagingnya halal enggak? Halal. Maka kalau dikatakan minum air kencing unta buat obat itu diperbolehkan. Nabi pun membolehkannya. Kenapa? Dasar tidak najis. Tetapi bukan berarti sesuatu yang nadir, yang asing untuk dikonsumsi menjadi makanan khusus, tidak. Kalau bisa jauhkan. Karena Nabi enggak memakan sesuatu yang bukan haknya. Wallah. Bahkan banyak sekali saya dari orang-orang yang merukyah, banyak orang yang suka kesurupan apa, ya kali memakan hak yang bukan haknya. Wallahu a'lam. Fadhal ala salam. Tadi kita bingung apa sholat di kandang unta yang boleh. Iya. Kembali sementara. Iya. Minumnya itu. Disamakan bahwa kandang unta dengan apa, dengan kandang keledai. Nah, jadi sebenarnya lebih ditekankan ke keledainya ketimbang ke untanya, gitu lah. Kenapa? Karena di keledai ini dagingnya haram kan, keledai piaraannya haram, gak boleh dimakan. Jadi najis hukumnya. Dibarengin unta dengan keledai. Maksudnya keledai lebih ditekankan ke keledai. Allah maha besar. Karena kotorannya berlebihan. Nah. Ya. Tidak ada dalam Islam zakat profesi. Yang namanya zakat itu uang yang kita miliki selama setahun itu zakat namanya, dikeluarkan zakatnya. Tapi zakat profesi ini kan cuma ijtihadnya Sekor Doi yang sudah dipatahkan oleh ulama. Tidak ada zakat profesi. Kenapa? Karena buat orang yang belum mampu mengeluarkan zakat, yang gak ada beban. Jadi yang namanya zakat uang yang kita miliki selama setahun senilai 83 gram emas. Jadi Anda punya gaji tiap bulan sudah nafkahkan keluarga. Nah, dilala ada sisanya selama setahun nilainya sekitar 83 gram emas, keluarkan 2,5%. Kalau tidak ada ya belum wajib. Jangan dipaksakan. Oh, saya harus berusaha zakat. Ya, alhamdulillah kalau berusaha cari kerja, berusaha punya penghasilan lebih, bukan berarti menyisihkan uang untuk sesuatu yang tidak ada wajibnya. Nah, kewajiban kita ini setelah uang ini satu apa? Satu haul setahun sampai nisabnya zakat. Jadi ulama menentang tentang masalah statement dari Syekh Qardhawi itu. Allah taala. Ya. Masalahnya Allah, kata-katanya Allah. Ya. Dan di sana apa itu terkutip kita bahwa itu wajib kita mengucapkan sesuatu. Jangan mengatakan yang pasti. Gitu. Ya. Kan kita wajib mengatakan insya Allah. Ya. Walaupun besoknya kita tertunda, kita istighfar, kita pertolongan Tuhan. Ya. Kita pertolongan. Itu gimana kalau kita memang dibahas kadang-kadang orang yang kita dari Allah kita tak percaya berarti anda tak pasti. Nah. Itu sering kejadian gitu. Pak. Ya. Ini kembali ke iman ya, saya sudah sampaikan kalau di musholat ini bahwa insya Allah itu ada kafaratnya kalau di negeri Islam, gak main-main. Karena insya Allah itu satu kepastian, jika Allah mengizinkan. Harusnya orang itu berkeyakinan, hidup kita kan di antara dua jadi ar-Rahman Allah. Allah yang menetapkan kita mampu atau tidak. Sekarang kita katakan insya Allah, kalau Allah mengizinkan, besok kita sehat, mampu jalan, bisa hadir, apa yang bikin kita gak bisa hadir? Sehingga orang yang mengatakan insya Allah, kalau memang benar besok dia seperti keadaan sekarang, wajib dia datang. Kalau tidak ada kafaratnya. Maka buat orang yang mendengar, orang yang mengatakan insya Allah, berbanggalah bahwa itu adalah kebenaran. Jadi insya Allah itu bukan aji mumpung. Kan insya Allah. Insya Allah itu wajib. Insya Allah besok saya datang ke rumah kamu. Ya, saya datang. Pas besok gak datang. Oh gak datang sih. Kan insya Allah. Ya gak begitu. Justru insya Allah itu wajib. Kecuali kalau ada halangan, berarti belum izin Allah. Qadar Allah. Ya. Jadi dikatakan melakukan sesuatu malam-malam. Ya. Gimana kalau dengan pemakaian harum atau gelap? Pengobatan ya. Nah. Ya. Fas'al ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang bidangnya. Itu kalau itu memang gelang kesehatan, kalung kesehatan ya. Tanya dokternya. Adakah hubungan antara zat di dalam gelang tersebut dengan kesehatan? Kalau cuma sugesti syirik. Nah, jadi tanya sama dokternya. Ya, saya enggak begitu paham ya. Kalau memang dikatakan ini pengobatan, apa hubungan dengan penyakit yang Anda derita? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada. Kalau dokter mengatakan ya enggak, ini sugesti aja syirik. Nah, tapi kalau memang itu obat, seperti kita minum bodrek apa itu takdir Allah, enggak ada masalah. Tapi kalau cuma sugesti saja, ini paling bahaya. Haram. Allah taala. Wah, lagi? Ayo angkat tuh. Menanya satu aja. Maksudnya makna arti munafik apakah hanya secara pak hukum aja yang mungkin boleh dilaksanakan mendapat pahala ditinggalkan? Oh iya. Karena kan orang cenderung memahami satu itu. Nah, alur sunnah itu kan sunnah dibicarakan juga di bidang itu. Iya. Sunnah adalah amaliyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul salat lima waktu. Salat gak? Berarti Rasul lakukan sunnah ya. Kalau kita terjemahkan sunnah itu dikerjakan dapat pahala ditinggalkan tidak berdosa, berarti kita boleh dong ninggalin lima waktu. Sampai? Nah, jadi ini dijelaskan tidak seperti itu maknanya. Sunnah ini ada yang sifatnya himbauan, ada yang sifatnya keputusan, ada yang sifatnya perintah. Itu dikatakan tadi. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat 7 tadi. Jadi kalau sudah katakan sallu kama ra'aitu mani usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat wajib. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum sambil diri. Berarti minum sambil diri haram hukumnya. Bukan berarti ya sudah kalau saya duduk dapat pahala, kalau diri enggak dosa. Lah, haram. Apalagi makan sambil berdiri yang lagi tren sekarang, pakai garpu kamu standing party. Haram sudah. Jangan menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah kadang diterjemahkan sifatnya perintah, himbauan atau larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilihat dulu dari jenis hadisnya. Kalau hadisnya sifatnya apa? Himbauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Contoh apa? Rasulullah melakukan salat duha, salat tahajud, salat apa itu kan sifat himbauan. Yang kalau kita lakukan dapat pahala, enggak pun kita enggak berdosa. Tapi kalau sifatnya perintah, wajib tetap hukumnya. Allah taala. Kelas, insyaallah faedah buat saya pribadi, buat antum-antum sekalian ya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.